Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita sampai di halaman 194 tentang faedah tadi. Tentang Mu'attilah tadi sudah jelaskan, kemudian kita lanjutkan. Walakinnahu, ya. Namun, walakinnahu yang qasimu ila aqsamin. Ta'tilu kulli wa ta'tilu juz'i wa ta'tilu 'am wa ta'tilu khas. Li'anna ba'd al-mu'attilati qad yu'attiluna بعض الصفات دون الصفات فالأشاعرة مثلا أثبتوا سبع صفات وعطلوا الباقي وبعد أتباعهم أثبتوا كل الصفات إلا صفات الفعلية فقالوا جميع الصفات المعنوية ثابتة إلا صفات الفعلية والخبرية. Ini harakatnya untuk perbaiki. Jadi illa صفات الفعلية والخبرية. فمنعوا أفعاله الاختيارية. وقالوا إن الله لا ينزل ولا يستوي ولا يضحك ولا يفرح وما أشبه ذلك ولا كل حال فالأمة ملايين وهناك أهواء وأراء تختلف. Ini sebelum mana sampaikan mas. Duduknya antum di sini, ketemunya antum dengan ikhwan-ikhwan di sini, antum menjadi fenomena yang terkadang ketika antum kelak tidak mendapatinya lagi, antum akan kangen. Dan mulailah dari sekarang antum berdoa kepada Allah Azza Wajalla agar nikmat ini senantiasa tercurah kepada kita. Kita bisa istiqomah menuntut ilmu syar'i dan juga diberikan kepada ikhwan-ikhwan lainnya. Ikhwan maksudnya juga akhwat ya. Nah. Ini jangan sampai antum ketika di kajian malah saling mengganggu. Hehehe sendiri. Oh kayak anu. Ini caranya di cara. Udah. Antum duduk tenang. Berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Ya. Dan nanti dicatat apa saja yang memang antum belum jelas. Antum dicatat. Antum belum paham ini, ya, ya. Antum catat. Ya. Nanti ketika di waktu yang sudah senggang di luar kajian, antum boleh tanya lagi. Ustaz, tadi kok kayak anak belum paham. Kira-kira bisa dijelaskan lagi nggak? Boleh. Alat wasalan seperti itu. Ya. Paham sampai di sini? Dan jangan membuat ya, catatan berupa kesimpulan-kesimpulan yang nantinya tanpa ya, tanpa antum ulang dulu, murojaah dulu atau antum tanyakan sudah disebar. Jangan. Itu nanti bisa jadi salah kaprah. Maksudnya antum baik, tapi ketika jalannya itu kurang benar, maka tidak nanti menjadi berfaedah, malah justru menjadi mudarat. Paham ya sampai di sini? Barakallahu fikum. Nah, ana ulangi. Walakinnahu yanqasimu ila aqsamin. Artinya di sini Mu'attilah, golongan yang menyeleweng. Ini ada beberapa pembagiannya. Ya. Pembagian yang pertama di situ ta'tilu kulli, meniadakan seluruhnya. Wa ta'tilul juz'i, dan meniadakan hanya sebagian. Kenapa disebutkan di sini kulli? Bukan syamil, bukan kamil, dan juz'i. Kenapa bukan ba'di? Ini lebih spesifik, Mas. Kulli artinya seluruhnya. Dan juz'i ini bukan hanya sebagian. Tapi bisa jadi satu, dua, tiga, itu sudah termasuk apa? Juz'i. Paham sampai di sini? Nah. Wa ta'til wa'am. Wa ta'til lukas. Meniadakan dengan secara umum dan meniadakan secara khusus. Lianna ba'dul mu'attilati, karena sebagian orang-orang yang mu'attilah, yang meniadakan sifat Allah Azza wa Jalla. Qad yu'attiluna ba'dus sifati. Mereka itu meniadakan sebagian dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Duna sifat. Dan bukan sifat yang lainnya. Artinya apa? Hanya meniadakan beberapa sifat saja, tidak meniadakan semua sifat Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Nah. Fal asy'ariratu. Nah, Syekh menjelaskan asy'ariyah. Fal asy'ariratu, misalan أثبتوا سبع صفات فالأشاعرة أشاعرة يا أشاعرة itu contohnya adalah أثبتوا سبع صفات. Mereka hanya menetapkan tujuh sifat. Kayak tadi yang pertanyakan kepada para penghafal guyon maton, ya, suara-suara merdu yang cempreng dulu, ya, itu terukir di mikrofon-mikrofon yang sudah sekarang lusuh, ditelan waktu. Ya, karena dulu ketika antum mengatakan wujud kidam bako, sekarang ana yakin mic-nya sudah enggak ada, Mas. Sudah ganti. Sebagaimana Allah sudah mengganti antum dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Diganti teman-temanan menjadi teman-teman yang jauh lebih baik. Tapi ketika antum itu berteman dengan orang-orang yang ududan, ya, ahli hisab, ya, dan yang suka mencium-cium mic dan mengababi mic, ya, ya, itu memang tidak terbayangkan kalau sekarang ternyata dulu kita pernah berteman dengan orang-orang seperti itu. Itu menunjukkan apa? Bagaimana Allah itu cinta kepada kita. Allah Azza wa Jalla menunjukkan jalan-jalan yang awalnya berliku, namun semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan hidayah Al-Quran dan Sunnah ini tercurah kepada kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan hidayah ini juga tercurah kepada saudara-saudara kita yang masih belum bisa berubah. Antum harus sering-sering mendoakan saudara-saudara kita itu, yang baik yang berbaju hijau atau biru atau mau berbaju loreng, ya, itu agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu di sini tentang tujuh sifat, ya, wa atalu baqi, dan mereka meniadakan apa? Sebagian yang lainnya, sisanya ditaktilkan, ditiadakan. Wabadu, dan sebagiannya atba'ihim, sebagian pengikutnya asbatu kulla sifatin, ya, asbatu kulla sifati illa sifatil fi'liyata, mereka menetapkan bagi setiap sifat kecuali sifat-sifat fi'liyah. Anda tanya kepada antum, ya, Mas Harto, sifat fi'liyah itu apa, Mas? Mulai gusar melanda. Kok ana yang ditanya, Ustaz? Ini bentuk sayangnya ana. Jadi jangan digambarkan kalau itu ujian, ya. Ini enggak ujian, Mas. Enggak ada yang menilai antum. Ya. Menjelekkan antum enggak ada. Ini hanya sekedar pertanyaan. Sifat pilihan itu apa, Mas? Dan dengan kesempatan pertanyaan ini, Anda bisa minum kopi. Itu yang paling penting, Mas. Oh, Mas Harto? Hah? Ayo. Kita tanya Mas Sugiharto yang pertama. Karena ada Hartonya ada tiga di sini. Mas Sugiharto satu, Mas Harto dua, Mas Sugiharto tiga. Ya, kita semoga Allah Azza Jal mencukupkan antum semua dengan harta-harta yang barokah. Ya. Apa Mas Sugiharto? Pertama. Hah? Lupa. Ya. Kita tanya Mas Sugiharto yang ketiga, apakah benar sugih atau mengikuti zamannya Pak Harto? Menurut hemat kami, kami akan ganti pertanyaan kepada Ustaz. Belum tahu, Allah barik. Kita tanya kepada Mas Hanu. Ayo, Allah barik. San. Ya. Sudah nilainya 90%. Al-baqi shuwiya, sisanya sedikit lagi. Masjud. Ya. Sifat fi'liyah. Mas Yuda menjawab melebihi apa yang menjadi pertanyaan. Tapi itu bagus. Ya. Dia menyebutkan sifat fi'liyah, sifat yang dimiliki Allah Azza wa Jalla seperti Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Ya. Kemudian beliau juga menyebutkan sifat dhatiyah, sifat yang keadaan Allah. Contohnya wajah Allah. Ya. Nah, isma'u jayidan. Ya, dengarkan baik-baik. Sifat fi'liyah itu adalah sifat perbuatan-perbuatan Allah Azza Wajalla. Allah berbuat. Allah melakukan perbuatan. Dan sifat-sifat perbuatan Allah Azza Wajalla ini berkaitan dengan masyiah, dengan kehendak Allah Azza Wajalla. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan lakukan perbuatan tersebut. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan lakukan. Illa ayyasha Allah. Ya. Adan. Kecuali Allah berkehendak. Insya'a aqamahu wa insya'a azaghahu. Kalau Allah ingin, Allah akan berikan, ya, meluruskan. Kalau Allah berkeinginan, Allah akan sesatkan. Ini artinya apa? Memberikan hidayah adalah sifat fi'liyah. Paham sampai di sini? Ini berkaitan dengan kehendak. Kalau Allah inginkan, Allah akan lakukan. Kalau Allah tidak inginkan, maka Allah tidak akan lakukan. Dan tidak ada yang bisa memaksakan apapun kepada Allah Azza Wajalla. Makanya, kalau antum itu mendahului takdir Allah Azza Wajalla dengan cara apa? Ngarani. Ngarani apa? Ya. Bukan menuduh, Mas. Ngarani itu ya, bagus, mendikte. Bahwasannya jodoh saya itu adalah fulana, Ustaz. Ya. Itu artinya apa? Mendahului takdir. Sedangkan takdir Allah Azza wa Jal ma'lumun ba'dal wuku'i, akan diketahui setelah terjadinya. Kalau belum terjadi maka itu belum takdir, Mas. Paham sama di sini? Sebagaimana dalam tafsir Az-Zukhruf yang sudah kita bahas. Paham ya? Sehingga di situ kaitannya ini tentang Asy'ariyah, mereka menetapkan sebagian dan menafikan yang lainnya. Sehingga di sini wa ba'du atba'ihim atsbatu kulla sifati illa sifatul fi'liyah. Sebagian pengikut Asy'ariyah mereka itu menetapkan setiap sifat-sifat kecuali sifat fi'liyah. Karena sifat fi'liyah ada apa? Sifat mustarakah, ada sifat-sifat yang di situ dipakai oleh makhluk dan al-khaliq. Maka daripada sifatnya mustarakah dan mengandung apa? Mengandung sesuatu yang meragukan, maka ditiadakan sama sekali. Maksudnya seperti itu. Makanya tadi kalau apa yang dijawab oleh Mas Yuda tadi, sifat dzatiyah ada masalah. Sifat dzatiyah adalah sifat-sifat Allah yang melekat, yang menjadi milik Allah Azza wa Jal selama-lamanya, yang ada pada dzatnya Allah Azza wa Jal sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal yang dinisbatkan Allah Azza wa Jal kepada dirinya sendiri. Itu adalah sifat apa? Dzatiyah. Seperti apa? Wajah. Ya, sifat dzatiyah seperti wajah, seperti ain, seperti al-qadam. Itu semuanya adalah sifat dzatiyah. Nah, faqalu, mereka mengatakan ya, jami'u sifatil ma'nawiyyati thabitatun ila sifatil fi'liyah illa sifatil fi'liyata wal khabariyata. Seluruh sifat-sifat, keseluruhan sifat-sifat ma'nawiyah. Sifat-sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang itu sebagai simbol, bukan dohirnya, itu ma'nawi. Tabitatun, itu telah tetap, kecuali sifat-sifat fi'liyat. Kecuali sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jal. Wal khabariyah, sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang hanya sebagai bentuk pengabaran. Tentang bagaimananya, apanya dan seterusnya, tidak ada yang mengetahui kecuali dengan dalil. Tidak ada yang mengetahui sama sekali. Itu hanya sebagai bentuk apa? Pengabaran. Sifat khabariyah. Fa mana'u af'alahu al-ikhtiyariyata. Maka mereka itu mencegah perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla yang ikhtiyariyah sebagai bentuk pilihan. Artinya apa? Allah tidak punya kehendak. Ikhtiyariyah maksudnya di sini Allah tidak punya kehendak. Ketika mereka mencegah adanya sifat-sifat perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla ikhtiyariyah, ya, maka itu mereka mengatakan bahasanya Allah Azza wa Jalla tidak mempunyai af'al ikhtiyariyah. Perbuatan-perbuatan yang itu adalah pilihan Allah Azza wa Jalla sendiri. Wa qalu inna Allah la yanzidu. Dan mereka mengatakan apa? Sungguhnya Allah Azza wa Jalla itu tidak turun. Tidak turun. Maksudnya apa? Turun ke langit dunia. Ya. Inna Allah yanzilu. Ya. Yanzilu ila sama'id dunya. Allah Azza wa Jal turun di langit dunia. Turun, Mas. Dan sebutkan di sini wala yastawi. Dan tidak beristiwa. Istiwa sudah kita bahas. Apa, Mas, istiwa? Mas hil. Awa mas hilal. Lurah. Hah? Lali. Panjenengan kakean dahar nasi, Mas. Wazadakum wahirson. Semoga Allah menambahkan antum semangat lagi. Ya, istiwa. Istiwa itu apa? Ya. Pak Buang. Istiwa itu apa, Pak Buang? Belum ada di kamusnya, Pak. Belum ditulis. Ayo, Pak. Kita tanya kepada Mas Mustafa. Istiwa itu apa, Mas Mustafa? Abu Ja'far. Allahumma barik. Allahumma barik. Insyaallah. Santu. Nah. Ya, ini sama. Ya. Nah. Kalau di sana itu jadi aib. Yajibu 'ala talib idza i'tal ijabah ma'a syekhihi aw ustadihi bil adab wal ihtiram. Ma'a dunu hakada. Hakada. Min babil ihtiram. Allahu Rasulullah. Ya. Ya, antum harus dalam kondisi duduk. Kemudian antum menyampaikan jawaban. Nah, barakallahu fikum. Kalau ana yang enggak ngeritik, siapa lagi ngeritik antum? Ya. Ana ngeritik itu karena ana sayang ke antum. Ya. Jadi bukan kemudian biar antum baper. Enggak. Karena tidak ada yang akan mengomentari tentang adab. Adab-adab dalam majelis ilmu. Kecuali ketika kita itu belajar benar-benar tentang adab majelis ini. Paham ya? Nah. Ayo, sudah ada perubahan. Allahumma barik. Nah. Anda lanjutkan lagi. Jadi, istiwa. Jadi benar yang dikatakan oleh Mustafa Abu Ja'far, istiwa itu bukan bersemayam. Ingat-ingat ya, bukan bersemayam. Kita sudah bahas panjang lebar. Istiwa itu adalah al-ulu. Ya, al-ulu fauqa arsihi. Allah Azza Jalla maha tinggi di atas arsnya. Paham sampai sini? Nah. Dan tidak ada istiwa la yadhaku, dan Allah tidak apa tertawa. Nah, sekarang pertanyaan Anda. Apakah Allah tertawa? Apakah Allah tertawa? Apa Mas? Ya, Allah tertawa. Apa Mas? Tertawanya? Lagi-lagi Mas. Ayo. Itu Allah tertawa? Masya Allah. Ya. Nah. Akhta' min syiddatil farah. Ya, dia melakukan salah karena saking senang. Ya. Tapi di situ ya kaitannya dengan apa yang di situ ya. Bahwasanya ada hadis yang lainnya. Innallaha yadhaku, ya innallaha yadhaku. Sesungguhnya Allah itu ya. Nanti akan ada penjelasan. Kalau tertawanya Allah Azza Jalla, la na'lamu kaifiyatah. Kita tidak mengetahui tentang kaifiyatnya, bagaimana. Ya, tertawa sudah selesai, Mas. Tapi kalau tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tabassama. Ya, senyumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tertawa terbahak-bahak sebagaimana terbahak-bahaknya misalnya Mas Furqan atau Hanung misalnya. Atau Arga. Karena mereka senantiasa mengiringi hari-hari mereka dengan senyum dan tertawa. Allahumma barik. Sehingga wajah mereka tidak ada kerutan, Mas. Tapi dahinya yang berkerut. Ya. Wajah kalau berkerut kan beda, Mas. Tapi kalau dahi berkerut kan memang sedikit. Jadi innallaha yadhaqu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma akhar. Kilahuma dakhala al-jannata. Yuqatilu hadha fi sabilillah. Fayastashhad. Thumma yatubu Allahu ala qatilihi. Fayuslimu. Fayuqatilu fi sabilillah. Fayustashhidu. Nah. Ini di Sahih Ibnu Majah dijelaskan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innallaha yadhaqu, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tertawa. Ila rajulaini, kepada dua orang. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar, satu membunuh yang lainnya. Kilahuma, kedua-duanya masuk surga. Kok bisa? Ya. Yuqatilu hadha fi sabilillah. Yang satu dia itu ya berjuang semata-mata di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian fayastash. Kemudian dia mati syahid karena dibunuh tadi. Karena dibunuh oleh yang B. Ini yang A, Mas. Yang A ini dia jihad di sabilillah di jalan Allah, kemudian terbunuh oleh B. Kemudian tsumma yatubullah ala qatilihi. Kemudian Allah Azza wa Jalla menerima tobatnya B, orang yang membunuhnya. Fayuslim, dia masuk Islam. Ya, fayuqatilu fi sabilillah fayustashhid. Kemudian dia itu berjihad di jalan Allah dan dia pun mati syahid. Nah, paham sampai di sini? Ini kaitannya dengan innallaha yadhaqu. Allah Azza wa Jalla tertawa. Itu dalilnya di Ibnu Majah nomor hadis 159. Ya. Ini kaitannya dengan bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan sifat-sifat ya, fi'liyahnya seperti itu ada berdasarkan apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah yang seperti itu kecuali kita mencukupkan diri dari nas-nas yang sahih, Mas. Dalil-dalil yang sahih. Kalau bukan dalil yang sahih, maka tidak perlu kita hiraukan. Ya. Selayaknya bagi kita untuk mengabaikannya. Itu enggak ada dalilnya, sudah selesai. Tidak kemudian antum menyibukkan diri untuk mencari-cari apakah ini benar itu salah dan seterusnya. Kalau enggak ada dalilnya, kenapa antum mengatakan bahwasanya itu adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Nah. Nah. Begitu juga kaitannya yang lainnya juga sama. Ada dalam hadis yang lainnya an Syekh bin min Bani Ghaffar. Ini di Sahih al-Jami. Disebutkan innallaha yunshi'us sahaba. Fayantiku ahsanan nutqi. Wayadhaku ahsanan dhahiki. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal yunshi'us sahab. Itu menggerakkan awan. Allah lah yang menggerakkan awan. Awan bergerak, itu Allah yang menggerakkan. Bukan angin, Mas. Nah. Paham? Kemudian, fayantiku ahsanan nutqi. Allah Azza wa Jal berkata-kata dengan sebaik-baik perkataan. Kemudian, wayadhaku ahsanan dhahiki. Dan Allah Azza wa Jal tertawa dengan sebaik-baik tertawa. Bagaimananya? Kita enggak tahu. Hanya itu saja yang kita dapati dari nas yang sahih. Ya sudah, kita imani seperti itu, Mas. Paham sampai sini? Nah. Ini berkaitan dengan dohiknya Nabi SAW, tertawanya Nabi SAW, ya, bahwasanya kaitannya dengan anna ba'da sahabati ra'a nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhaku faqala adhaqallahu sinnak, ya, adhaqallahu sinnak. Ini hadisnya sahih bahwa sebagian para sahabat itu mereka melihat Nabi SAW itu tersenyum. Yadhaq maksudnya tertawa. Nabi SAW itu tidak pernah terbahak-bahak, mas. Tidak pernah Nabi SAW itu terbahak-bahak. Sampai pekaknya itu kelihatan. Jadi enggak pernah seperti itu. Nabi SAW itu senyum-senyum. Tertawanya senyum. Kelihatan giginya tapi enggak. Semua gigi buah itu enggak. Ya. Kemudian faqala, kemudian Nabi SAW itu mengatakan adhaqallahu sinak. Ya. Artinya itu semoga Allah Azza Jalla memberikan keceriaan kepadamu terus menerus. Ya. Artinya di situ dibolehkan orang ketika antum itu lucu loh. Ya. Kemudian antum mengatakan apa? Adhaqallahu sinak. Ya, adhaqallahu sinak. Itu dibolehkan seperti itu, mengatakan adhaqallahu sinak. Begitu juga yang lainnya, di Ibnu Hibban ada hadis Nabi SAW. In kana Rasulullah SAW la yuqabbilu ba'da nisa'ihi wa huwa sha'imun thumma yadhaqu. Rasulullah SAW, yaitu seandainya beliau benar-benar mencium sebagian istri-istri beliau sedangkan beliau dalam keadaan puasa, thumma yadhaqu, kemudian beliau senyum. Senang, mas. Senyum. Bukan kemudian menciumi istrinya, bilang, wah, ha, ha, ha. Enggak seperti itu. Nah. Dan, apa, mas? Kok melet-melet, mas? Iya. Oh, antum istri satu aja, belum kok istri-istri. Saling menuduh tidak baik untuk kesehatan, mas. Nah, kita lanjutkan dulu. Wala yafrahu wa ma asfaha dhalika. Dan Allah tidak senang. Ya, ini yafrah tadi hadisnya antum itu yafrah, bukan yafrah. Fariha, gembira. Wa ma asfaha dhalika. Dan apa yang semisalnya. Wa ala kulli halin. Ya, ya, cekak ausnya. Ya, ini bahasa Jawa, mas. Kita harus berlatih untuk mengutarakan sesuatu dengan kawruh bahasa Jawi, mas. Ya, karena nanti akan sangat dibutuhkan sekali. Anak serius ini berpikir nanti, insya Allah binillah, tafsir juz amma itu nanti kita bisa terjemahkan bahasa Jawi, mas. Bukan kawi, mas. Sejawi, mas. Wa ala kulli hal fal ummatu malayin malayin. Umat itu sangat banyak sekali, miliar. Wa hunaka ahwa'u wa ara. Di situ ada banyak nafsu dan banyak pemikiran. Ya. Takhtalifu. Berbeda-beda. Ya. Amma al-mumathilatu fayuqalu inna awwala man qala bitamthili Hisham bin Ibn al-Hakam al-Rafidhi hadha al-asl wa anna ba'dahum waliyadu billah yasifu Allah bisifat al-insani wa yaqulu innahu shakhsun lahu sha'run wa wajhun abyatu mustadir wa yadhkuru min sifat al-jamal ila ma la nihayatalah hatta qala ba'duhum ya ya is'aluni an kulli shay'in wa'funi anil faraji wal lihyati wa yaqulu hadha min al wara nas'alullaha al afiyata mimma btalahum bihi. Nah, ini yang kejadian kepada orang-orang Syiah Rafidi yang mereka mumatsilah menserupamakan. Dikatakan apa? Pertama kali orang yang berpendapat tentang tamsil, penserupamaan itu adalah Hisham bin Hakam Ar-Rafidi. Ya. Hadal asal, ini adalah asal. Wa anna ba'dhum, sebagian dari mereka, waliyadu billah, ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal, mereka mensifati Allah Azza wa Jal dengan sifat manusia. Allah musta'an. Wa yaqul, ya, ada yang mengatakan apa? Innahu shakhsun lahu sya'run. Pastinya Allah itu adalah orang yang punya rambut, punya wajah, ya, abyadu mustadir, yang perawakannya itu putih. Ya. Wa yadhkuru min sifatil jamal, dan menyebutkan sifat-sifat yang baik, yang elok, ila ma la nihayatalah, sampai tidak ada ya akhirnya. Hatta qal ba'dhum, sampai dikatakan oleh sebagian mereka, ya, is'aluni an kulli syai'in. Ya, kalian bertanyalah kepadaku tentang segala sesuatu. Wa'afuni anil farji, anil farji wal lihyati. Ya, wa'afuni. Artinya apa? Aku akan lewati di situ, ya, bahwasanya ini berkaitan dengan farj, anil farji, farji wal lihyati, lihya, jenggot. Maksudnya apa? Kaitannya itu semuanya pasti ada lihyanya. Ada jenggotnya dan ada farjinya. Allahumma musta'an. Wa yaqul, dan dia mengatakan hada minal wara', ini adalah wara' yang sesungguhnya. Ya. Nas'alullaha al-afiyata, kita minta kepada Allah Azza wa Jal afiyah. Afiyah itu penjagaan. Mimma btalahum bihi, dengan apa yang menimpa pada mereka, musibah seperti itu. Nah. Adzan dulu. Fadhol. Nah, ya kita lanjutkan sedikit. Hakikatan secara hakikatnya, anal amro kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal tahun berapa, Mas? Ayo, 78. San. Haitsu yaqul, di mana beliau mengatakan kullu mumatsalin mu'attal, mu'attalin. Setiap orang yang menseumpamakan itu mu'attal. Itu dia mu'attil. Ya. Setiap mumatsil mu'attil. Setiap orang yang memisalkan, menseumpamakan, dia termasuk apa? Mu'attil. Ya. Kullu mumatsilin mu'attilun. Setiap orang yang menseumpamakan, dia itu sesungguhnya juga apa? Mu'attilun. Dia telah meniadakan. Wa kullu mu'attilin mumatsilun. Dan setiap orang yang meniadakan itu telah menseumpamakan. Di sini wa kana al-mu'attilu mumatsilan. Ya. Mu'attil, orang yang meniadakan itu pada hakikatnya sudah apa? Mensumpamakan wa huwa yanfi li'annahu innama attala wa huwa ya'taqidu anna al-itsbata yastalzimu at-tamtsila. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia itu ya, dia itu meniadakan dan dia berkeyakinan bahwasanya ya, kalau menetapkan sesuatu maka harus menyerupai sesuatu. Maksudnya apa? Daripada nanti Allah Azza wa Jalla itu kalau punya tangan berarti menserupamakan dengan makhluknya, maka lebih baik Allah tidak punya tangan sama sekali. Sehingga agar apa? Tidak terjadi penserupamaan antara makhluk dan khalik. Maksudnya seperti itu. Paham atau enggak? Begitu juga famatsala awalan bi mafhumihi. Dan beliau memberikan pemisalan yang pertama ini dengan mafhumnya. Apa yang dipahami dari situ? Maksudnya adalah seperti itu. Bahwasannya, kalau misalnya yang dipahami itu maksudnya adalah sebagai bagian dari mafhumnya. Secara zahirnya seperti itu. Kalau dia itu menginginkan untuk ya meniadakan, kenapa dia menginginkan meniadakan? Karena takut nanti diserumpamakan. Paham enggak? Maka ditiadakan dari dulu awalnya. Nah, summa attala tsaniyan. Kemudian juga yang kedua, mereka telah dia telah meniadakan. Bimantuqihi, dengan mantuknya. Mantuk maksudnya di sini apa? Nah, ada mafhum, ada mantuk, Mas. Ada makna yang sifatnya letterlock. Ada yang maknanya apa? Makna? Makna yang sifatnya di situ diambil dari pemahaman. Ya. Ketika disebutkan bimantuqihi qala madama yaqdi tamtsila fa ana la usbitu. Ya, selama di situ yak ditamtsila ada konsekuensi mengharuskan ada tamtsil, ada penserupamaan, maka aku tidak akan menetapkannya. Paham sampai sini? Ya. Wal mumatsilu mu'attilun. Dan orang yang menserupamakan itu adalah dia telah meniadakan. Li'annahu abtalallaha min kamalihi. Karena dia telah meniadakan Allah Azza wa Jalla dari kesempurnaannya. Haitsu matalahu bin naqisi, di mana dia telah menyamakan dengan yang naqis, yang kurang. Seperti apa? Menyamakan. Ya, tangan Allah Azza wa Jalla dengan tangan makhluk. Itu sudah apa? Mensamakan. Berarti apa? Kok mensamakan dengan yang kurang? Manusia kurang. Kalau mensumpamakan yang kurang, berarti ini enggak benar. Daripada mensumpamakan, lebih baik ditiadakan. Maka dari awal dia sebenarnya sudah meniadakan. Paham ya? Wa man mazzalal kamila bin naqisi intaqasahu. Kalau dia memisalkan yang sempurna dengan yang kurang, maka dia telah mengurangi apa yang sempurna tadi. Hatta qila, sampai dikatakan oleh syair di sini, alam tara anna as-saifa yanqusu qadruhu idza qila inna as-saifa amdha min al-'asa. Ya. Ya, alam tara. Ya. Tidakkah kau pikir bahwasanya apa? Anna as-saifa, bahwasanya pedang yang kusu qadruhu, kualitasnya itu akan berkurang. Ya, kadar kualitasnya akan berkurang apabila dikatakan bahwasanya sesungguhnya pedang itu jauh lebih tajam daripada tongkat. Sudah jelas, Mas. Kenapa dibandingkan dengan tongkat, Mas? Paham sampai sini? Ya, misalnya membandingkan antara yang super gemuk dengan super kurus, misalnya. Bandingkan yang sejajar, Mas. Jangan membandingkan dengan sesuatu yang jauh, kurang. Tidak adil itu. Membandingkan tongkat dengan pedang, gimana, Mas? Oh, itu yang ahli. Enggak bisa seperti itu. Paham? Bagaimana mungkin antum mengatakan pedang itu tajam kalau dibandingkan tongkat? Jelas tongkat itu enggak bisa ngiris, Mas. Buat gebuk bisa, buat ngiris enggak bisa, Mas. Tongkat. Paham sampai sini? Nah, ini pemisalan. Dan naktafi bihadil qudrah. InsyaAllah binna kita akan lanjutkan pada pekan yang akan depan. Ya, insyaAllah berkaitan dengan waqala syair, perkataan syair. Karena ini panjang. Ya, karena kita sudah masuk sholat isya. Naktafi bihadil qudrah. Semoga apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab. Dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.